wong kong ngene kok dibanding banding ke saeng saeng ke iyo mesti kalah tak oya oh aku ya ora mampu mengsaku aku mencintai Aneka. Wong koyo ngene kok dibanding-bandingke ya rel ya. Lah kuwi lho. Yo kalah ta. Yo ndak mampu to. Pamer kita.